أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. الحمد لله pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali untuk belajar bersama tajwid untuk para pemula pada pertemuan yang ke-22 hari Jumat tanggal 29 Syaban 1435 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 27 Juni tahun 2014. Pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki Mab Qobiyai. Jadi kita telah mempelajari pelajaran panjang. Kita telah mempelajari pelajaran panjang. Yang panjangnya ini adalah 2 harokat. Dan alhamdulillah di tempat kami diselenggarakan daurah intensif yang disampaikan oleh penulis buku Aisyar yaitu Al-Ustaz Fauzi Hafizahullah Ta'ala, sehingga kami bisa mendapatkan faedah yang nantinya juga baik langsung maupun tidak langsung akan terselipkan dalam di sela-sela pelajaran kita ini. Bismillah Ta'ala. Kita ulangi lagi mulai dari awal pelajaran panjang. Kita baca dengan pelan-pelan jalsah yang ke-36. Ukuran penting 2 harokat ini akan langsung kita terapkan. Tidak bisa kita menghitungnya dengan ketukan atau hitungan jari, namun ini kita bisa dengarkan dari bacaan guru kita atau kita dengarkan dari murattal bagaimana panjang bacaan 2 harokat tersebut. Kita baca hazi hazi, ya, itu adalah ha, itu 2 harakat. Tergantung kecepatan antum di dalam membaca sebuah lafaz. Ya. Sekali lagi baca hazi hazi. Ya. Bata bata. Jada jada. Sekali lagi jada jada. Da da da. Ya. Jada jada. Rakha rakha. Hadza hadza. Pada contoh di bawah ini akan kita rasakan perbedaan antara bacaan yang panjang dengan bacaan yang pendek. Yang bacaan yang ingin kita baca ini. Sabata sabata sabata sabata sabata sabata. 2 harakat. Sabata sabata baro'a Baro'a. Baro'a. Baro'a. Baro'a. Tunjukkan. Khadaja. Khadaja. Khadaja. Khadaja. Khidaja. Ada kha yang berkasrah. Ini faedah dari apa penulis yang disampaikan pada beberapa waktu yang lalu. Pada kha yang berkasrah masih memiliki sifat apa? Sifat tafkhim atau tebal. Jadi masih memiliki sifat tafkhim. Kemudian khidaja. حذر حذر حذر حذر حذر حذر لنجيكم Sogho. Sogho. Lagi. Sogho. Sogho. Ya. Shasa. Shasa. Fadho. Fadho. Ya. Untuk huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la. Ya. Yang berfaedah yang perlu kami sebutkan di sini adalah dengan apa mengarahkan suara ke naik, ya, mengarahkan suara naik ke atas apa tinggi langit, ya. Tidak sekedar mengangkat pangkal lidah, tetapi juga mengarahkan suara ke langit naik. Ulangi lagi. Fa'wo. Boza. Boza. Lagi. Boza. Boza. Boa. Boa. Lagi. Boa. Boa. Sebentar. Shagofa. Shagofa. Shagofa. شغافا شغافا عطسا عطسا عطسا عطسا ب ب ya harus jihad dan syiddah ب ب ya عطسا عطسا عطسا عِقَاسَ عِقَاسَ dan عِي ya, tapi عِي ya, kita baca عِقَاسَ عِقَاسَ صَفَعَ صَفَعَ صَفَعَ صَفَعَ صَفَعَ Kemudian ada huruf apa? Huruf bod, ya. Adalah dengan apa? Sekali lagi saya ulangi, dengan menempelkan kaki lidah, ya, kaki lidah bagian belakang dengan ya gigi geraham dari bagian apa? Bagian dalam, ya. Dari bagian dalam. Kalau saya sebutkan, antum bisa melihat di sini, ya. Nih, di gigi, contoh gigi kita ya. Antum bisa, biar bisa lihat. Jadi, antum kenakan lidahnya di posisi ini, ya, posisi sini. Jadi, bagian dalam, ya. Tom ya. Tom dulu, jam, jamnya bisa. antum bisa, jadi antum kenakan di gigi ini, gigi di sisi, di sini ada gigi an-najiz ya, atau an-nawajiz, terus kemudian at-tawahin, at-tawahin ini an-nawajiz adalah gigi nomor 8, kemudian at-tawahin adalah gigi nomor 7, 6 dan 5, kemudian ada at-tawahin. Menurut penulis, ya, lidah kita ditempel di gigi nomor ini, ya, gigi nomor 4, 5, 6, 7. Jadi ya, ini contoh gigi ya. Ya, itu sudah bergigi ini. Dan antum bisa tempelkan di sini, gitu ya. Jadi pahami, kemarin mungkin sudah benar, ya. Tapi untuk sekedar secara visual, ya, saya lihatkan di sini. Di sini, ditempelkan di sini lidahnya. Nah, gitu ya, tempelnya. Gitu ya. Ya, lihat ya. Ya. Ya. Kita baca. Bo, coba. Bo. Bo. Tidak perlu bibirnya miring-miring. Gitu ya. Ya, gitu. Yang menyentuh. Ya, ketika pengucapan huruf dhad, antum sekedar menyentuhkan apa? Menyentuhkan lidahnya ini ke sini. Kemudian tapi lidah bagian depan di mana? Ya. Tapi lidah bagian depan di makhrajnya lam. Ini dari Ustaz Fauzi juga keterangannya. Jadi, tapi lidah bagian belakang menyentuh gigi yang saya sebutkan tadi, ya. Terus kemana arah dari tepi lidah bagian depan, ya, ya, pada posisi makhrajnya huruf apa? Huruf lam. Tapi tidak disandarkan suara dhad pada daerah tersebut. Penyandarannya pada apa? Tapi lidah dengan gigi geraham bagian belakang, gigi geraham yang lurus atau sejajar dengan ya tapi lidah bagian belakang. Kita baca. Du'afa. Lagi. Du'afa. ضعف ضعف ضعف jangan menurunkan rahang ضعف apa masih e masih belum sempurna ضعف ضعف بزغ بزغ بزغ ظفر يا الله عارش بنر ada getaran, ya. Harus benar-benar ada getaran. Namun tidak berlebihan. Zafara. Zafara. Zafara. Zafara. Zafara. Zafara. Kita baca. Selanjutnya. Qama. كالا هانا يا و dengan mengimbun bibir ke depan ya wa lanjutkan kahala masih kurang ya. Jihad dengan apa? Sifatnya apa? Ha? Ya. dari sisi nafas, ya, apa? Hamas. Ya, dari sisi suara apa? Rokhawa. Jadi dialirkan suaranya, suara dan nafasnya di makhluk. Kita ulang lagi. Kahala. Kahala. Lagi. Harus ha, gitu ya. Ha. Ha. Bah. Bah. Bah. Tidak ada aliran suara dan nafasnya. Kahala. Kahala. Kahala. Kahala. Kahala. Kahala. Kahala. Kahala. Qawama. Qawama. Qawama. Qawama. Qawama. Anda dengarkan bunyi qaf. Ya, bunyi qaf ana, ya. Qawama. Qawama. Sekali lagi. Qawama. Qawama. Qawama. Qawama. Qawama. Qawama. Amana. Amana. Amana. Amana. Amana. Laqiya. Laqiya. Laqiya. Laqiya. Laqiya. Laqiya. Liqa'a. Liqa'a. Adama. Adama. Kitabu. Kitabu. Iya. Bu. Bibirnya di mun ke depan. Iya. Kitabu. Kitabu. Ini sedang bu. Ini sedang begini. Bu. Tapi bu. Maju ke depan. Kitabu. Kitabu. Sababa. Sababa. Ja'aka. Ja'aka. Usaha. Usaha. Faraha. Zanika. Zanika. Dukhana. Dukhana. Ya, sekali lagi. Dukhana. Dukhana. Kau tidak memajukan apa? Tidak memajukan bibir ke depan. Ya. Dukhana. Dukhana. Kita baca. Ko, coba. Ko. Ko. Ko. Ya. Yeah. Faedah untuk pengucapan huruf huruf ko, ya, tidak terlalu apa? Tidak terlalu ada apa ya? Seperti serak-serak. Ya, itu yang terakhir yang faedah yang disampaikan kepada kami. Ya, tidak ko, tapi seperti ini. Ko, ko, gitu ya. Ko, ko, ya. Kita baca. Dukhana, dukhana. Lagi. Dukhana, dukhana. Ko, coba. Ko. Ko. Ya, dibuka. Ko. Dukhana. Libada. Libada. Nanti kita baca ya, dua harokat aja. Libada. Libada. Seperti panjang pada apa di sini, misalnya. Dukhana. Dukhana. Khana. Khana. Libada. Libada. Zadaka. Zadaka. Arada. Arada. Ronya pasti kan ada sifat terakhirnya. Arada. Arada. Jangan dibaca seperti ini. Allah, Allah, ya Allah. Ya, ini tidak ada getaran. Allah, ini tidak ada getaran. Lagi. Arada. Arada. Syatata. Syatata. Lagi. Syatata. Syatata. Sa'ata. Sa'ata. Aisha'a. قصصا قصصا ضاميري ضاميري عظاما عظاما لما في عي عي لغي عظاما عظاما عظاما عظاما لغي عظاما عظاما طمعا طمعا غافلي غافلي أفاق أفاق رهق رهق رهق رهق كاظمي كاظمي تتبع دلم bacaan yang tarkik atau tidak tebal. Ya. Ka. Coba ka. Ka. Ka. Wi. Ka. Wi. Ka. Dan ka. Ka. Wi. Mi. Dan seperti itu ya. Atau ka. Zi. Mi. Ya, jadi huruf zal. Ya. Ka tetap dalam posisi tarkik karena merupakan huruf yang memiliki sifat istifal, ya, wa huruf yang tebal karena memiliki sifat apa isti'la dan itbar. Apa aja? Kawimi. Kawimi. Perlu memajukan bibir ketika mengucapkan wa. Kawimi. Kawimi. Bolali. Bolali. Hakama. Ya, membacanya pelan-pelan aja. Ya, membacanya pelan-pelan. Misalnya antum tambah pelan lagi, bebas. Tafaqo. Jadi ya, misalnya. Hakama. Kalau ingin apa? Ingin melatih dengan benar-benar apa? Huruf-hurufnya. Ya. Yang terpenting di sini tidak hanya sekedar bagaimana mengenali hurufnya, mengucapkannya. Ya, tetapi adalah mengucapkan dengan sebenar-benarnya, ya. Mengucapkan huruf tersebut, ya. Mendatangkan sesuai dengan makhraj dan juga dengan sifat-sifatnya. Itu apa? Tugasnya. Kalau sekedar kita baca kahala kahala, ya. Makanya kita baca pelan, kita baca pelan-pelan saja. Seolah lagi hakama. Nawiri. Ya. Wah. Ya. Ya. Pengucapannya. Ya. Wui. Ya. Itu di awal pengucapan. Di awal pengucapan kita tempatkan. Jadi ya, kita siapkan. Kita letakkan. Ya. Ujung lidah. Ya. Dengan ujung gigi bagian atas. Ya. Jadi di sini ujung lidah bagian atas kita tampilkan seperti ini ya. Nah, ya ada sedikit bagian lidah yang keluar sedikit sini, ya. Kemudian lidah kita naikkan, kemudian kita ucapkan wui, coba wui, ya. Tidak apa? Tidak suaranya ke arah huruf e, ya. Nawiri. Nawiri. Awanu. Awanu. Ataya. Ataya. Yahamanu. Yahamanu. Ya'ibadiya. Ya'ibadiya. Ya'ibadiya. Ya'ibadiya. hayatuna, hayatuna. Subulana, subulana. Wala tujadili, wala tujadili. Ya, dibuka. Wala tujadili, wala tujadili. Ya, dibukanya ke bawah. Ya. Wala tujadili, wala tujadili. Wa, ya, ketika wa bibirnya dimun ke depan, ya. Wala tujadili, wala tujadili. Ya, walaupun bisa diucapkan huruf wa, ya. Kalau kita baca wa, ya, dalam bahasa Indonesia tidak, ya, tidak ada aturan bibirnya harus maju, ya. Ya. Ya. Wala taniya, wala taniya. Bibirnya menjadi kahala. Sama-sama pelan-pelan, ya. Kahala, kahala. Benar-benar kita mantapkan, ya, penyempurnaan harokat. Ketika harokat kasrah, ya, harokat dhammah kita majukan ke depan, ya. Karena nanti jika kita menginjak tahapan yang setelahnya, huruf-huruf yang sukun, maka akan mudah bagi kita, karena kita sudah terbiasa, ya. Berarti dengan sampai ketika kita mengucapkan bacaan ini, tentu saja dengan menerapkan apa makhraj dan juga sifat-sifatnya, ya, maka sudah tidak ada kesulitan lagi ketika kita menginjak pelajaran yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini pelajaran kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.